إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جماعة صلاة المغرب يسمون قدر رحمة الله سبحانه وتعالى dalam حديث النعمان بن بشير رواية مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Permisalan kaum mukminin dalam hal kecintaan, dalam hal kasih sayang dan perhatian adalah seperti badan. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain terpanggil karenanya, sehingga dia pun merasa susah tidur, sehingga dia pun merasa demam karenanya. Dan kita semua bersama-sama menyaksikan dan mendengar apa yang menimpa saudara-saudara kita kaum mukminin, kaum muslimin di Palestina, dari kezaliman yang ditimpakan oleh bangsa Zionis Yahudi, yang mana mereka pada dasarnya adalah bangsa yang tidak memiliki negeri, datang ya ke Palestina, diberi tempat oleh mereka orang-orang Palestina, dikasih apa tempat dan kebaikan. Bukannya mereka itu berterima kasih ya membalas kebaikan, tapi justru ya mereka berbuat beragam kezaliman-kezaliman, kejahatan-kejahatan. Bahkan ya mereka tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan dari tanah, ya dari bagian, bahkan mereka mencaplok ya, mengambil bagian yang lebih besar dari negeri Palestina. Ya, mereka dengan dustanya menyatakan bahwasanya Palestina itu inna arda Palestina adalah arda la sya'balah. Palestina itu adalah negeri yang tidak ada penduduknya katanya. Kami datang ya ke sana itu dalam kondisi tidak ada penduduknya. Ini kadzibun wa zurun, dusta. Ya, bahkan di sana sudah ada penduduknya, kaum muslimin yang menempatinya. Ya, memang demikiannya keadaan mereka, karakternya umat Yahudi. Ya, kalau kita buka kembali lembaran-lembaran tentang sejarahnya Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan, ceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an, maka kita akan mendapati bahwasanya perjalanan mereka itu dipenuhi dengan beragam kezaliman, dengan beragam kejahatan dan kenistaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rabbnya mereka berbuat kesyirikan. Mereka menyembah patung anak sapi. Juga mereka menyembah Uzair, salah seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi menyatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Iya. mereka berkata kepada nabinya Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah untuk kami wahai Musa ilah sesembahan sebagaimana kaum musyrikin punya sesembahan. Kapan mereka ucapkan ini? Mereka ucapkan ini setelah mereka Allah selamatkan dari kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya. Lihat kepada Rabbnya tidak pandai bersyukur. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, selamatkan mereka dari kungkungan Fir'aun dan bala tentaranya beratus-ratus tahun lamanya. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala bebaskan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya, justru mereka apa? Meminta sesembahan selain Allah. Ya, lebih dari itu juga mereka tatawala 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, yakni lanjang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabb mereka, dengan mereka mengatakan inna allaha faqir wa nahnu aghniya, Allah subhanahu wa ta'ala itu fakir, miskin katanya, wa nahnu aghniya, sedangkan kami adalah orang-orang kaya. Ini apa? Bentuk kelancangan yang sangat puncak dari kelancangan makhluk kepada Rabbnya. Juga mereka mengatakan tanpa ilmu bahwasanya nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Maka Allah bantah ucapan mereka ini, orang-orang Yahudi. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum, lantas kenapa kalian disiksa dengan sebab dosa-dosa kalian? Seandainya kalian adalah anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah, tentunya kalian tidak akan disiksa, tidak akan diazab. Tapi ternyata beragam uqubat, hukuman-hukuman, ya, fitnah-fitnah Allah timpakan kepada siapa? Mereka, bangsa Yahudi. Mereka juga membunuh para nabi-nabi. Mereka juga apa? Mencerca risalah para nabi, mengubah-ubah kitabullah, al-kutub as-samawiyah. Mereka adalah kaum yang paling buruk akhlaknya, paling rendah apa? Tabiatnya, paling rakus kepada kehidupan dunia, dan paling pengecut dan penakut ketika apa? Menghadapi musuh. Mereka ketika diajak oleh Nabi Musa untuk memasuki negeri Palestina, udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum, masuklah negeri yang disucikan ini Palestina, yang Allah tetapkan untuk kalian. Apa jawabannya mereka? Idhab anta wa akhuka, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Silakan kamu saja ya Musa, pergi bersama Rabbmu untuk memerangi bangsa Palestina. Kami di sini saja duduk-duduk. Lihat ya, penakut bangsa, pengecut. Iya. Juga Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang sifat mereka, orang-orang Yahudi ini. La yuqatilunakum jami'an illa fi qurum muhassanah. Mereka tidak akan berani memerangi kalian kecuali di negeri yang dibentengi, au mi wara'i judur, atau di belakang benteng. Ya, juga mereka adalah kaum yang tidak pernah mengindahkan perjanjian, kaum yang gampang melanggar perjanjian, kaum yang pengkhianat. Dulu di masa Nabi alaihissalatu wassalam ada 3 golongan dari Banu Israel. Yang pertama adalah Banu Qainuqa, yang kedua Banu Nadir, dan yang ketiga adalah Banu Quraidah. Banu Qainuqa ini sempat mengadakan perjanjian damai, gencatan senjata dengan Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya. Tapi setelah Nabi alaihissalatu wassalam selesai dari perang Badar, mereka berkhianat, melanggar apa? Perjanjiannya. Demikian pula Bani Nadir, ya, mengadakan ya perdamaian, gencatan senjata dengan Nabi dan para sahabatnya. Akan tetapi setelah Nabi selesai bersama para sahabatnya perang dari perang Uhud, mereka pun berkhianat lagi. Demikian pula yang ketiga, Banu Quraidah, mereka juga melanggar perjanjian mereka, berkhianat kepada Nabi dan para sahabatnya pada perang Ahzab. Ya. Demikianlah watak, ya, karakter mereka Yahudi dari dulu hingga sekarang. Ya, mereka juga menghalalkan ya kehormatan manusia, harta benda mereka, ya. Dan kalau mereka saja berani lancang ya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, tentunya kepada sesamanya lebih-lebih lagi. lebih lancang, lebih jahat, lebih zalim, lebih aniaya. Sehingga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala ya menolong saudara-saudara kita di Palestina ya dari musuh-musuh mereka, bangsa Zionis Yahudi ya, menyembuhkan yang sakit dari mereka, menerima yang mati dari mereka sebagai syuhada, mengganti ya kesempitan menjadi kemudahan, mengganti apa kesedihan menjadi apa kebahagiaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Zionis Al-Ghasibin yang merampas tanah air Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka beragam musibah, bencana ya, menjadikan apa rencana mereka itu sebagai sesuatu yang menghancurkan diri mereka sendiri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga membinasakan setiap bangsa yang mendukung bangsa Zionis ya, perampas ya tanah air kaum muslimin. Baik, ya sekarang kita masuk ke tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-120, dan ini masih ada kaitannya ya dengan kaum Yahudi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nashiir." Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang hakikat mereka, kaum kufar al-yahud wan nasara, agar kita waspada, berhati-hati dari makar tipu daya mereka. Jangan tertipu dengan zahir mereka yang seolah-olah mereka memberikan apa pembelaan ya, bantuan kepada kaum muslimin. Jangan, pegangilah baik-baik ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardu 'ankal yahudu walan nasara." Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepadamu. "Hatta tattabi'a millatahum," hingga engkau mengikuti agama mereka. Agama kesyirikan, agama kekufuran. "Qul inna hudallahi wal huda," katakanlah bahwasanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala yaitu al-Islam, huwal huda, itulah petunjuk yang hak. "Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm," maka jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, "ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm," setelah datang kepadamu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, "ma laka minallahi min waliyyin wa la nashiir," maka tidak ada bagimu dari Allah Subhanahu wa taala seorang penjaga pun, seorang penolong pun. Sebutkan di sini dalam tafsirnya yang ringkas oleh al-musannif rahimahullah, "Walan tardha 'anka ya Muhammadu al-yahudu walan nasara illa idza tarakta dinaka wattaba'ta dinahum." Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dua kelompok ini, dua umat ini termasuk ahlul kitab, karena Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka Alkitab, meskipun kitabnya sudah mereka apa? Ubah-ubah, sudah mereka ganti-ganti sesuai dengan selera para ulama-nya, para rahibnya, para pendetanya. Iya. Tapi mereka dikatakan ahlul kitab. Tidak akan pernah ridha kepadamu wahai Muhammad, umat Yahudi, tidak pula akan ridha kepadamu selamanya umat Nasrani, kecuali jika engkau meninggalkan agamamu dan mengikuti agama mereka. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan ya kepada kita bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mungkin akan rela menerima suka cinta dengan kita kecuali dengan satu ya sebab ini saja, maka tentunya tidak perlu ya kita apa mencari ridho mereka ya. Carilah ridho Allah Subhanahu wa taala, dakwai mereka dengan al-hujjah wal bayan, iya, dengan hujjah wal bayan, dengan Al-Qur'an was sunnah, iya. Kenapa tidak mungkin diwujudkan? Ya karena hanya bisa terwujud ridho mereka ketika kita meninggalkan agama yang hak ini, Islam, dan mengikuti agama mereka. Ya, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Seorang mukmin, ya sekecil apapun imannya, dia tidak akan mau menukar agamanya dengan apa? Dunia dan seisinya. Iya, karena dia mengetahui bahwasanya iman adalah sesuatu yang paling berharga di dalam hidupnya. Qul lahum inna dinal islami huwa dinus sahih, katakanlah kepada mereka al-yahud wan nasara bahwasanya agama Islam itulah agama yang benar. Inna dina indallahil islam. Iya, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Walain ittaba'ta ahwa'a haula'i ba'da alladhi ja'aka minal wahyi, jika engkau wahai Nabi alaihi salatu wasallam mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu wahyu, malaka indallahi miwaliyun yanfa'uk, maka tidak ada bagimu di sisi Allah seorang penjaga pun, wala nasirin yansuruka, tidak pula ada di sisi Allah untukmu seorang penolong pun. Jadi disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya dahulu Nabi alaihissalatu wassalam senang untuk menyocoki al-Yahud wa Nasara karena mereka ahlul kitab, dengan harapan Nabi alaihissalatu wassalam apa? Bisa mengajak mereka, mendakwahi mereka untuk masuk ke dalam al-Islam. Tetapi setelah turun ayat ini, Nabi alaihissalatu wassalam ya berlepas diri dari mencocoki mereka. Ya, bahkan beliau nanti kalau ada waktu kita sebutkan, senantiasa diantara bimbingan dan petunjuk mereka adalah, diantara bimbingan dan petunjuk Nabi kita alaihissalatu wassalam adalah menyelisihi hadiyu al-Yahud wa Nasara, bimbingan umat Yahudi dan Nasrani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diantara faedah yang bisa dipetik dari ayat yang mulia ini sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahli tafsir adalah bahwasanya annal kuffara minal yahudi wan nasara yatamannawna annal muslimina yakununa mithlahum, bahwasanya umat Yahudi dan umat Nasrani mereka sangat menginginkan, berangan-angan seandainya kaum muslimin seluruhnya menjadi seperti mereka, kafir, iya, meninggalkan apa? Al-Islam. Ya, agar mereka menyertai, menemani umat Yahudi di dalam an-nar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wadda katsirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara." Orang-orang ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, sangat menginginkan seandainya mereka bisa memurtadkan kalian setelah keimanan kalian, mengembalikan kalian setelah iman kalian kepada kekufuran. Kenapa demikian? Hasadan min indi anfusihim, karena sifat hasad yang ada pada diri-diri mereka. Jangan dikira bahwasanya orang-orang Yahudi itu bodoh, tidak tahu al-haq. Mereka itu orang-orang yang berilmu, tahu hak, tahu kebenaran. Ya, karena di dalam kitab mereka At-Taurah disebutkan di situ sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara rinci, tapi mereka tidak mau mengimaninya karena hasad. Apa yang menjadikan mereka hasad? Yang menjadikan mereka hasad adalah karena Allah Subhanahu wa taala memilih nabinya bukan dari siapa? Bani Israel, tapi Allah Subhanahu wa taala memilih nabinya dari ummiyin, dari bangsa Arab. Iya. Ini yang menyebabkan mereka hasad dan tidak mau beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dari sini kita mengetahui bahwasanya hasad adalah penyakit yang sangat berbahaya, bisa menghalangi seseorang dari al-haq, bisa menjerumuskan seseorang ke dalam an-nar selama-lamanya. Lihat iblis, apa yang menjadikan dia tidak mau apa? Sujud, menaati perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, hasad. Karena orang-orang setelahnya, makhluk setelahnya diciptakan dalam keadaan lebih mulia, diagungkan, diperintahkan para malaikatnya untuk sujud kepadanya, iri, dengki. Siapa? Iblis. Sehingga dia tidak mau menaati perintah Allah, sehingga kafir dia karenanya. Dan ini diikuti sifat ini, sifat iblis ini, oleh bangsa Yahudi, dan kita harus senantiasa menyelisihi ya dari apa jalannya orang-orang Yahudi. Harus kita bersihkan hati-hati kita dari sifat hasad, karena itu tidaklah mendatangkan kecuali kejelekan. Ya, pasti seorang yang hasid akan melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji. Ya. Allah juga subhanahu wa ta'ala berfirman, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Orang-orang Yahudi sangat menginginkan seandainya kalian kaum muslimin kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga kalian sama dengan mereka, tempat kembalinya sama-sama di dalam an-nar. Juga diantara faedah berikutnya dari ayat yang mulia ini adalah bahwasanya siapa saja yang tidak ridha, dalam hal ini al-Yahud wa al-Nasara, tidak ridha kepada Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya, kaum mukminin, kaum muslimin, maka mesti dan pasti dia akan mencurahkan berbagai upaya untuk memasukkan manusia ke dalam agama mereka. Orang Yahudi berupaya memasukkan manusia ke dalam agama Yahudi. Demikian pula orang-orang Nasrani berupaya keras ya untuk mengajak dan memasukkan manusia ke dalam agama Nasraniyah, dan mereka tidak akan tinggal diam. Ya, tidak akan apa? Tinggal diam, sehingga kewajiban kita kaum muslimin harus berhati-hati, mawas diri, waspada menghadapi mereka. Iya, jangan kita coba-coba untuk apa berbasa-basi dengan mereka, tanazul, ngalah dengan mereka. Mereka kalau kita ngalah itu melunjak, akan meminta sesuatu yang lebih. Lihat praktek kenyataan apa yang menimpa bangsa Palestina, ya begitu apa nyata. Dikasih kesempatan, dikasih tempat, melunjak, ingin lebih dan lebih, bahkan mengusir apa penduduknya dari negerinya. Sehingga jangan kita berbasa-basi dengan apa bangsa Yahudi, ya karena mereka tidak akan rela, tidak akan ridho kepada kita kaum muslimin kecuali dengan apa kita tinggalkan agama kita na'udzubillah, kemudian memasuki agama mereka. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat rendah kalau terjadi pada diri seseorang. Ya. Kemudian juga di antara faedah berikutnya dari ayat yang mulia ini, bahwasanya mereka orang-orang Yahudi tidak akan tinggal diam pula, dan mereka senantiasa akan berupaya memberikan kejelekan, kemadharatan, kesusahan kepada kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar." Mereka senang sekali dengan sesuatu yang membuat susah sengsara kaum muslimin, kaum mukminin, dengan apapun. Ucapan mereka, perbuatan mereka, tindak tanduk mereka, senang mereka. Telah tampak kata Allah Subhanahu wa taala permusuhan, kebencian pada mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi sudurhum akbar, dan apa yang tersembunyi dalam hati mereka dari kebencian kepada Islam dan kaum muslim lebih-lebih besar. Sehingga jangan sekali-kali kita menjadikan mereka apa? Wali. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali, pembela, pendukung, penguasa, pemimpin. Karena kita sudah mengetahui sekilas tadi tentang karakter ya dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Kemudian pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna hudallahi wal huda." Katakanlah sesungguhnya hudallah, petunjuk dari Allah itulah petunjuk. Disebutkan tafsirnya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kata beliau Ibnu Abbas, "Yuridu anna alladhi anta alayhi huwa dinullah alladhi radiyahu wa anna ma alayhi al-yahudu wan nasara min dinin batilun mansukhun bi syari'atil Islam." Yang Allah maukan dengan ucapannya tadi, "Qul inna hudallahi huwal huda," katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk. Maksudnya adalah bahwasanya sesuatu ya agama yang kau ada padanya wahai Rasul alaihi salatu wasalam, itulah agama Allah yang Allah ridhoi. Adapun agama yang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ada di atasnya, itu adalah agama yang batil. Ya, batil. apalagi sudah terkena ya apa tahrif, diubah-ubah. Iya. Seandainya tidak diubah saja ya At-Taurat wal Injil, maka itu sudah tidak berlaku lagi setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah mendengar kedatanganku, dakwahku, seorang pun dari Yahudi dan Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman kepadaku, kecuali dia pasti menjadi penduduk neraka. Penduduk neraka, yang namanya penduduk, maka dia kekal selamanya di dalamnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya Musa di hari ini hidup, kata beliau alaihi salatu wasallam, maka tidak ada keluasan baginya kecuali mengikuti agamaku. Qul inna hudallahi huwal huda. Yani Islam ini itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang hak. Iya. Kemudian juga faedah berikutnya dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm. Seandainya engkau Muhammad alaihi salatu wasallam dan juga umatnya, khitab kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam juga diperuntukkan bagi umatnya, bahkan umatnya lebih aula dengan khitab ini, karena Nabi alaihi salatu wasallam sangat menjauhi jalan-jalan al-Yahud wa Nasara. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Lihat di sini Allah katakan bahwasanya agamanya mereka orang-orang Yahudi itu hawa nafsu. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, sebelumnya apa? Sebelumnya Allah katakan millah, tidak akan ridha orang-orang Yahudi juga orang-orang Nasrani kepadamu hingga engkau mengikuti agama mereka. Setelah itu Allah katakan wala in ittaba'ta ahwa'ahum, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang mereka ada padanya itu hawa nafsu. Iya, hawa nafsu. Karena seandainya yang mereka ada di atasnya adalah agama yang hak, niscaya mengharuskan orang-orang Yahudi itu beriman kepada Al-Masih Isa ibni Maryam. Tapi kenyataannya orang-orang Yahudi itu sangat membenci dan memusuhi Isa dan berupaya membunuhnya. Ya, seandainya apa yang mereka ada padanya adalah hak, maka ini mengharuskan Al-Yahud wa Nasara mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sangat jelas ya nama Nabi kita dan sifat-sifatnya tertera di dalam dua kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Juga di dalam ayat ini terdapat tahdid, ancaman terhadap kita umat Islam dari mengikuti jalan-jalannya orang-orang Yahudi, dari mengikuti jalannya orang-orang Nasrani. Lihat, wala in ittaba'ta ahwa'ahum, lihat ancaman, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, ba'da alladhi ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu ilmu, lihat, malaka minallahi min waliyyi wala nasir, maka tidak ada bagimu dari Allah seorang penjaga pun, tidak ada bagimu dari Allah seorang penolong pun. Ini apa? Ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala atas siapa-siapa yang mengikuti jejak dan jalannya al-Yahud wa Nasara. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan adanya sebagian umat ini yang mengikuti jejak dan jalan-jalan al-Yahud wa Nasara. Latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Benar-benar akan ada di antara umat ini, umat Islam, yang mengikuti jalan-jalannya umat Yahudi, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai pun kalau orang-orang Yahudi itu masuk apa lubang biawak yang berkelok lubangnya itu, akan ada juga di antara umat Islam ini yang memasukinya, mengikutinya. Akan ada ya di antara orang-orang Yahudi, di antara orang-orang Yahudi ada yang mereka na'udzubillah menikahi ibunya, dan akan ada juga di tengah-tengah umat Islam ini yang melakukannya. Segala macam kejelekan yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi itu akan ada dari umat ini yang mengikutinya. Itu berita yang hak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga dalam ayat yang mulia ini, wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm. Ya, ada faedah yang lain, yaitu bahwasanya hukuman, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala akan menimpa siapa saja, ya, yang mengikuti jalan-jalannya al-Yahud wa Nasara dalam keadaan ilmu penjelasan keterangan sudah sampai kepadanya. Adapun orang-orang yang bodoh, ya, dapat udzur selama dia tidak tafrid, bermudah-mudah meninggalkan ilmu, bermalas-malas karenanya. Adapun orang yang dia memang bodoh karena memang dia kurang peduli dengan agamanya, berpaling dari agamanya, dia terancam. Ya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami sekali-kali tidak akan menghukum, mengadab satu kaum sampai kami kirim kepadanya seorang utusan, pemberi peringatan, juru dakwah. Sehingga janganlah kita apa, bermalas-malas untuk mempelajari dan mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala yang hak ini, agar kita selamat dari beragam tipu daya al-Yahud wa Nasara, yang senantiasa kita di dalam saat sehari semalam berlindung kepada Allah dari dua, dari jalannya dua golongan ini. Dan Al-Fatihah disebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senantiasa kita di dalam solat-solat kita berlindung kepada Allah dari jalannya al-maghdub, al-yahud, berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan juga berlindung kepada Allah dari jalannya orang-orang yang dolin, orang-orang Nasrani, beramal tanpa ilmu. Ya. Dan sebagai pelengkap pembahasan, kita akan menyebutkan, ya, beberapa perkara yang itu dilarang oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya alaihi salatu wasalam, yaitu perkara at-tasyabbuh bil kufar. Tasyabbuh bil kufar, menyerupai, menyamai orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani pada peribadatan mereka dan pada sesuatu yang merupakan kekhususan dari mereka. Asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara global bahwasanya perkara-perkara yang kita kaum muslimin, kaum mukminin dilarang untuk menyamai kaum Yahudi, itu secara global bisa dibagi kepada empat bagian. Yang pertama dalam hal akidah, keyakinan. Dan yang kedua dalam hal ibadah, ibadah. Ya. Kemudian juga yang berikutnya, ya, dalam hal adat, ya. Hanya saja karena keterbatasan waktu mungkin tidak bisa kita bacakan, ya, empat perkara yang kita dilarang untuk menyamai kaum kufar, al-Yahud, wal-Nasara, dan juga kaum musyrikin. Ya, yang pertama tadi disebutkan, ya, dalam hal akidah seperti memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti hulu di dalam agama ini, ya, seperti kaum Nasrani yang mereka mengangkat Isa, ya, pada kedudukan ilah, ya. Dan juga dalam hal ibadah seperti dalam taharah, kalau kaum Yahudi ketika mereka mendapati istri-istri mereka itu sedang haid, maka mereka tidak mau mendatanginya, tidak mau makan bersamanya, bahkan ditempatkan istrinya di tempat-tempat yang rendah. Sedangkan orang-orang Nasrani sebaliknya, mereka tidak peduli apakah istrinya sedang haid ataupun tidak, tetap mendatanginya. Adapun umat Islam ini pertengahan, tidak mendatanginya, ya, tapi mempergaulinya, selain apa? Nikah. Ya. Dan juga dalam bab yang lain seperti azan, ya, kita pernah dengar mungkin kalau orang-orang Yahudi mereka mengumpulkan manusia untuk ibadah dengan apa? Dengan trompet. Ya, sedangkan kaum Nasara mereka mengumpulkan ibadah, mengumpulkan kaumnya untuk beribadah dengan lonceng. Ya, dua alat ini pernah ditawarkan oleh Nabi SAW dari sebagian sahabatnya, tapi ditolak oleh Nabi karena itu menyerupai Yahudi yang pertama, yang kedua menyerupai Nasrani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengilhamkan kepada salah seorang sahabatnya Abdullah bin Zaid tentang adzan ini, dan disetujui oleh Rasulullah SAW. Ya, dan di sana ada kalam yang sangat baik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian juga dalam masalah menghadap kiblat, ya. Dalam masalah puasa dan banyak hal, ya, dan banyak hal yang lainnya dalam masalah akhlak, ya. Ada hal-hal yang semestinya untuk kita tidak menyerupai kaum Yahudi, tapi mungkin ini yang bisa kita ya sampaikan. Kalau kita masuk khawatir malah tanggung, ya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.